Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkannya, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Walau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Kita coba. Oh temanku, ayo maju. Andai Tuhan mengizinkannya, pasti menang.